Rasulullah memuji Allah, memuji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Haqqah dari ayat 12 dan ayat 13 sampai ayat 18 insyaallah. Setelah kita pada pertemuan lalu kita telah membahas pembukaan surah Al-Haqqah sampai ayat 11 sampai ayat 12. Saya akan bacakan kandungan ayat tersebut. Mohon semuanya mendengarkan dengan khusyuk. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في الصور maka apabila ditiup sang kekala yang pertama. Jadi sang kekala ini ditiup dua kali. Yang pertama li'imatatil khalaik, untuk mematikan semua makhluk. Fa'idha nufiqha fis-suh, ini dia ayatnya. Yang kedua digambarkan oleh Allah dalam surah An-Naba, yawma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, ketika ditiup sangkakala yang kedua maka mereka langsung bangkit dan mereka berkumpul di sebuah tempat berkelompok-kelompok ikut Nabi mereka masing-masing. Ayat itu dalam surah An-Naba. Tiupan sangkakala yang pertama dalam surah Al-Haqqah. Ayatnya ini. Fa'idha nufikha fis-suh. Berapa kali ditiup? Nafkhatu wahidah. Cukup hanya sekali tiup. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika sangkakala yang pertama kali ini ditiup, manusia dalam keadaan hidup seperti biasa. Ada yang di pasar, ada di kantor. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu adalah hari ditiupnya sangkakala. Rasulullah bersabda, bainama hum fi aswaqi. Ketika itu mereka sedang di pasar-pasar, di tempat-tempat perbelanjaan, ada yang di jalan. Tiba-tiba sangkakala yang pertama ditiup, maka mereka seketika semuanya mati. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seakan-akan melihat pada hari itu, kata Rasulullah SAW, rajulan yatabayyan, ada dua orang sedang tawar menawar kumash sehelai kain. Pas sudah setuju, yang membeli mau ngambil kain itu dan yang menjual mau ngambil uangnya, tiba-tiba mati. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada seorang mau makan, ketika sudah ngambil sesuap dari piringnya untuk dimakan, sebelum nyampe mulutnya tiba-tiba mati. Ada seorang yang sedang membawa barang untuk pulang ke rumahnya, dibawa untuk keluarganya, di tengah jalan mati. Begitulah pemandangan di hari ditiupnya sangkakala. Inilah maksud ayat yauma yunfakhu fis-sur nafkhatu wahidah. Cukup hanya dengan sekali tiup. Ketika itu maka terjadilah perubahan besar-besaran di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan langit, menghancurkan bumi. Makanya setiap kali Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, Allah menyebutkan tentang hancurnya langit. Idza sama'un fatarat. Hancurnya bintang-bintang, buyarnya bintang-bintang. Wa idzal kawakibun tatawat. Bumi hancur juga. Wa idzal jibalu suyirat. Gunung dicabut. Maka bumi hancur seketika. Semua kehidupan menjadi dalam kondisi darurat. Tidak bisa memberikan kesempatan lagi bagi manusia untuk hidup. Ini sudah akhir segala-galanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa humilatil ardu wal jibal. Humilat artinya rusak. Ukhilat diangkat. Ard bumi. Al ardu bumi. Bumi diangkat dan dilepaskan dari porosnya, termasuk seperti semua juga planet. Wa idzal kawakibun tasar. Semua dikeluarkan dari porosnya. Wal jibal, termasuk gunung-gunung, dicabut pada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang tadinya berfungsi sebagai pasar. Wal jibala awtada, dan gunung sebagai pasar. Wal jibala arsaha, dan gunung yang membangun kestabilan di bumi. Karena sudah saatnya bumi ini dihancurkan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala rufi'atil jibal, gunung diangkat. Wa suyyiratil jibal fakanat saraba, dan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat saraba, karena saking hancurnya dan saking halusnya gunung-gunung ketika itu, nampak seperti fata morgana. Suyiratil jibal fakanat saraba. Untuk apa semua wujud ini dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari porosnya, langit runtuh, bumi hancur, untuk apa semua itu? Ternyata untuk dikembalikan ke asalnya, disatukan kembali seperti dulu sebelum Allah memecahkan menjadi langit, menjadi bumi, menjadi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan kembali. Inilah makna ayat ahfadu kata dekatau wahida. Dekatanya langit, bumi, semuanya disatukan. Dalam bahasa tafsirnya diartikan fadharaba ba'daha bi ba'din darbatan wahida. Maka semua menyatu hatta sarat kutlatan wahida, sampai menjadi satu kesatuan seperti dulu sebelum diletakkan oleh Allah menjadi langit dan bumi. Yang dimaksud langit itu apa sih? Awan atau planet-planet yang di atas itu? Langit maksudnya adalah lapisan-lapisan langit ini. Ini ada 7 lapis langit. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Awan bukan langit. Awan ini ya kumpulan dari asap. Nah, langit yang kita lihat ya, ini jauhnya tak terhingga. Kalau saya baca dalam banyak riwayat, kita bisa paham langit ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Jadi langit itu ada pintunya, tidak bisa ditembus, tidak bisa ditembus, ada pintunya. Jadi ketika Rasulullah SAW tidak masuk ke langit lapis pertama, dukkotul bab, pintu diketok oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian penjaga langit, penjaga pintu berkata, man fil bab, siapa? Lalu menjawab, ana Jibril, aku Jibril. Ma'aman, bersama siapa? Ma'i Muhammad, aku bersama Muhammad. Fafuti hal bab, pintu dibuka. Faqalan has, berkata penjaga pintu, ma umirtu an aftaha li ghairihi, aku tidak diizinkan untuk membuka pintu ini kecuali hanya untuk Muhammad dan yang bersamanya. Maka kemudian Rasulullah dan mereka Jibril masuk ke langit lapis pertama. Nah, begitu juga langit lapis kedua, langit lapis ketiga, dan jarak antara langit lapis pertama dengan langit lapis kedua ini seperti langit dan bumi sama. Nah, kalau dihitung jaraknya, kita cukup hanya membayangkan sekarang, seperti penemuan para ilmuwan Jepang ketika mereka meneropong dengan alat yang paling canggih yang mereka miliki. Mereka mengatakan bahwa ternyata di angkasa raya ini terdapat bermiliar-miliar bintang, bermiliar-miliar bintang yang cahayanya tidak kalah kepada cahaya matahari, dan setiap 100 miliar bintang membentuk satu galaksi. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar galaksi. Lalu mereka berkata, setiap 100 miliar galaksi membentuk supercluster. Di angkasa raya terdapat bermiliar-miliar supercluster. Dan jarak dari bintang ke bintang dalam satu galaksi, atau dari galaksi ke galaksi, itu luar biasa jarak tempuhnya. Kata mereka, ada yang membutuhkan 100 tahun cahaya, ada yang membutuhkan 1000 tahun cahaya. Dan yang sempat terjauh dari jangkauan teropong mereka, dan tentu ada yang lebih jauh lagi yang belum mereka jangkau, ada yang membutuhkan 1 miliar tahun cahaya. Nah, itu belum ke langit, belum, masih tidak terbayang berapa lama lagi untuk menyentuh langit. Jadi langit itu bukan seperti awan, dia yang bisa tembus, tidak. Dia ada pintunya, ada penjaganya. Makanya setiap Allah Subhanahu wa taala menceritakan langit, nanti pada hari dihancurkannya, kata Allah, yauma natwis sama katayyis sijillil kutub. Nanti langit ini akan dilipat oleh Allah, Saudara, seperti Allah seperti engkau melipat kertas. Allah akan melipat langit. Nah, berarti bentuknya bukan seperti awan, berbeda. Nah, kita tidak tahu karena belum pernah sampai ke sana, bahannya terbuat dari apa dan sebagainya, kita tidak tahu. Ya. Kemudian, warahmatullah. Allah Subhanahu wa taala setelah menyatukan semua wujud di alam ini menjadi satu kesatuan kembali seperti asalnya, fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, pada hari itu itulah namanya hari kiamat, waqa'atil waqi'ah. Di sini kita melihat pemandangan yang berbeda. Alam berbeda adalah alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 48. Yaum tubaddalil ardu wal wairul ardi was samawat. Pada hari itu bumi dan langit diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wujud yang lain, bukan bumi seperti yang kita tempati sekarang dan juga bukan langit seperti yang kita lihat sekarang. Ghayrul ardi was samawat, berbeda sama sekali. Itulah alam yang abadi, itulah alam akhirat. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana proses ini terjadi. Pertama kata Allah, wansyaqqatis sama. Ini prosesnya. Tiba-tiba langit terbelah. Idza sama'u unsyaqqat. Ketika langit terbelah. Di sini wansyaqqatis sama. Dan langit tiba-tiba terbelah. Fahiya yauma idzi wahiya. Langit itu pada hari itu wahiya, tiba-tiba rapuh. Tiba-tiba tidak kokoh. Tiba-tiba tidak kokoh seperti yang kita lihat sekarang. Wahiya. Subhanallah. Ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki, maka semua bisa terjadi. Ketika itu, di saat semua lapisan langit sudah rapuh dan terbelah, maka tinggallah satu-satunya, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita juga berbicara tentang alam ghaib kembali. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya dikatakan al-arsyu huwa a'zamul makhluqat, a'zamul kainat. Al-arsy adalah paling agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih agung lagi dari alam semesta ini. Lain lagi. Tinggal satu-satunya arsy Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah arsy yang besar ini disanggah oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang tidak terbayangkan seperti apa besarnya mereka. Besar badan mereka seperti apa? Kita juga tidak bisa bayangkan. Bayangkan arsy sebesar itu, sedahsyat itu disanggah oleh malaikat. Allah berfirman, "Wal malaku ala arjaiha." Dan para malaikat di seluruh tepian langit, langit yang sudah mulai terbelah, malaikat di seluruh tepian langit ala arjaiha berdiri tegak. Wa yahmilu arsya rabbika, dan menyangga arsy Allah Tuhanmu. Fauqahum, di atas mereka. Yauma idzin, pada hari itu. Sama dia, jumlah mereka 8. Nah, di sini para ulama tafsir berbeda pendapat. Maksudnya apakah 8 malaikat apakah 8 kelompok, apakah 8 grup, tidak ada yang bisa memastikan. Masih dikatakan bahwa qila sama niyatu amlak, ada yang berpendapat 8 malaikat. Wa qila sama niyatu sufuf min malaikat, ada yang berpendapat 8 baris malaikat. La ya'lamu adaduhum illallah azza wa jalla, tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wal arsyu a'zamul makhluqat, dan arsy adalah paling agungnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hamlul arsy majazun li'anna hamlal ilah tuhan. Di sini kita tidak tahu maksud menyangga, di sini kita tidak tahu. Kenapa? Karena mustahil kalau dianggap malaikat membawa Allah, mustahil. Di sini kita tidak tahu, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan seperti apa bentuk penyanggaannya dan bagaimana maksudnya, apakah Allah disanggah, dan ini tidak ada yang tahu. Kita tidak perlu masuk ke wilayah ini karena tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan masalah ini. Inilah alamnya waib, dan kita beriman kepada apa yang Allah beritahukan dalam ayat ini. Barakallah. Inilah peristiwa yang luar biasa, peristiwa di mana alam semesta sudah hancur dan tidak lagi, yang ada hanya arsy Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengembalikan semua wujud menjadi satu kesatuan, dan itulah alam akhir. Saya ingin sedikit menggambarkan tentang malaikat, malaikat Jibril, yang kita seringkali kenal namanya dan kita hafal. Rasulullah SAW pernah melihatnya langsung, betapa besarnya malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah SAW turun dari Gua Hira sehabis bertahanus, beribadah di Gua Hira. Tiba-tiba terdengar suara. Rasulullah SAW menoleh ke belakang, tidak ada orang. Ke kanan tidak ada, ke kiri tidak ada. Ketika itu Rasulullah langsung melihat ke atas. Kata Rasulullah, faru'aitu Jibril, di sana aku melihat Jibril. Yajlisu 'alal kursi, duduk di atas kursi. Lahu sittu mi'ati jinah, mempunyai 600 sayap. Ketika dibuka sayapnya, saddal ufuk. Ufuk artinya seluruh langit. Saddal ufuk artinya menutup semua langit. Begitu sayapnya dibuka, tidak ada celah langit yang bisa dilihat. Semua tertutup oleh sayap malaikat Jibril. Ini baru satu malaikat. Bayangkan betapa besarnya malaikat yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk menyangga arsy di saat semua yang ada di alam ini sudah hancur dan kembali semula menjadi satu kesatuan. Setelah peristiwa terjadi, maka manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari alam kuburnya. Ini diceritakan dalam surah yang lain. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari itu ditiup sangkakala yang kedua, lalu manusia bangkit dari alam kubur mereka masing-masing. Lalu seketika mereka berkumpul mengikuti Nabi mereka masing-masing, afwaja, berkelompok-kelompok di padang mahsyar. Di padang mahsyar, di mana mereka? Di sini mereka menunggu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang sangat dirindukan, setiap orang-orang beriman ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka harus melalui proses di mana mereka harus berkumpul terlebih dahulu di padang mahsyar. Berapa lama di padang mahsyar? Begitu tak terhingga. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ada yang tidak kuat karena di padang mahsyar banyak sekali pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Di antaranya adalah wataqtaribu syams, matahari mendekat, biqadri mirin wahid, sekitar satu mil. Wannasu, ini kata Rasulullah dalam suhu hadis, wannasu yatasabbabu arqa, dan orang-orang bersimbah keringat dari saking panasnya. Minhum man wasala ilal ka'bah, ada yang keringatnya nyampe kedua mata kakinya. Wa minhum man wasala ila ar-rukbatain, ada yang nyampe kedua lututnya. Wa minhum man wasala ila sadri, ada yang nyampe ke dadanya. Wa minhum man wasala ila fami, ada yang nyampe ke mulutnya. Wa minhum man yughriku warqa, ada yang tenggelam keringat, tergantung amal masing-masing. Di padang mahsyar semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditampakkan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ini masih belum hisab, belum. Masih belum pembagian as-suhuf kita, belum. Mereka masih menunggu dalam keadaan berbeda-beda tergantung kondisi amal masing-masing. Rasulullah menceritakan dalam pemandangan yang lain, yuhsyaru mutakabbirun amsal dzub, orang-orang yang sombong di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan dikumpulkan sebesar ulat, sebesar binatang kecil sekali. Amsal dzub, dzub bisa diartikan semut atau ulat, dia kecil sekali. Dan dia yakhsha ayatus sanas, dia takut diinjak-injak orang. Di dunia merasa besar, merasa tinggi, sombong. Maka ketika sampai pada mahsyar dari Allah, dikecilkan badannya sehingga dia takut diinjak-injak orang. Orang-orang pergi ke sana kemari, dia kecil sekali. Dia di sekitar kaki-kaki manusia karena kesombongannya dan sebagainya. Pemandangan tak terhingga. Ada sekelompok orang yang pada waktu itu dia tidak kena panas, aman, nyaman. Yauma la dhilla illa dhillu, padahal di hari itu tidak ada rindang, tidak ada pohon, kok bisa aman? Siapakah mereka? Rasul menyebutkan bahwa di antara mereka al-imamul adil, pemimpin yang adil. Di antaranya juga ada rajul khala bi nafsihi, seorang yang nurut sendirinya. Fabaka min khasyatina, dan dia menangis karena takut kepada Allah SWT, takut akan dosa-dosa, menangis karena Allah SWT. Orang menangis karena bangkrut banyak, menangis karena kehilangan anak banyak, menangis karena kehilangan suami banyak, menangis karena kehilangan uang banyak, menangis karena Allah dosa. Ini jarang sekali. Ini khusus mereka dapat perlindungan khusus dari Allah SWT. Di antaranya adalah rajulun, seseorang, da'athu imra'atun dhatu jamalin wa mansabin, diajak oleh seorang wanita cantik terhormat. Bukan pelacur. Kalau pelacur enggak masuk hitungan. Di sini diajak wanita cantik terhormat untuk berzina. Lalu dia berkata, inni akhafu, aku takut kepada Allah, aku takut kepada Allah. Maka ini termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari terlisan. Di antaranya adalah rahmatullah, di antaranya adalah rajulin, seseorang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya rindu masjid. Setiap menjelang salat sudah siap-siap melihat jam, sebentar lagi salat duhur, sudah mengambil wudu. Sekalipun dia sibuk, dia tahu pas menjelang salat dia sudah bersiap-siap mengambil wudu, berangkat ke masjid. Ketika dia musafir, pertama kali disetting di mana aku salat, dia lihat jam, dia lihat waktu sholat, dia men-setting dirinya di masjid. Mu'annakum bin masajid, berjamaah di masjid, maksudnya berjamaah di masjid. Makanya di antara ciri keimanan kata Allah terhadap Allah dan hari kiamat, cirinya adalah dia suka ke masjid. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir. Artinya dia suka sholat berjamaah di masjid. Selanjutnya dan lain sebagainya, banyak sekali kisah-kisah kondisi di padang mahsyar. Nah, setelah itu tiba-tiba sekelompok orang gelisah, bingung. Mereka berkata, kata Rasulullah, kami tidak kuat di sini. Akhirnya apa? Mereka sampai mengatakan, tidak apa-apa, masuk neraka tidak apa-apa, ketimbang begini terus. Kata mereka, begini sudah tidak enak, masuk neraka tidak apa-apa. Sampai begitu, dari saking mereka menderitanya, akhirnya mereka datang mengadukan persoalannya ke Nabi mereka masing-masing. Nabi Adam menolak, tidak, aku tidak sanggup juga. Datang satu persatu. Nabi Ibrahim, tidak, aku tidak sanggup. Nabi Musa, tidak. Nabi Isa, tidak juga. Terakhir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berangkat Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Fasajad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersujud. Fayahmadillah, Fayahmadillah, Fayahmadillah. Rasulullah memuji Allah, memuji Allah, dan bersujud terus bersujud. Hada a'zam sujudin fit tarikh. Inilah paling agungnya sujud sepanjang sejarah. Sujud di depan Allah Subhanahu Wa Taala memohon syafaat. Setelah Rasulullah memuji Allah, memuji Allah, faqala Allah, Allah memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa ra'saka, angkatlah kepalamu, washfa tushaffa, dan berilah syafaat. Maka di sini kemudian urusan para mahsyar segera diselesaikan. Maka ketika itu kemudian fatatayaratis suhuf, tiba-tiba terlihat lembaran amal, lembaran amal bergeliran. Wa idas suhufu nushirat, ketika lembaran amal itu berterbangan, berterbangan. Ya, semua lembaran itu mencari siapakah pemiliknya dan tidak mungkin ketukar karena semua sudah tersetting. Tersetting dengan rapi, tidak mungkin tertukar, terkontrol dengan rapi. Faminhum, di antara mereka, man akhadha biyaminihi, ada yang menerima bukunya dengan tangan kanan. Subhanallah. Semoga kita semua insyaallah termasuk yang menerima buku dengan tangan kanan. Apa? Wa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang menerima bukunya dengan tangan, fayakul, fayakulu ha'umukra'u kitabiyah, dia berkata, hei, siapa yang mau baca bukuku ini? Dikumbia sekali, ditunjukkan, ayo, ha'umukra'u kitabiyah, siapa yang mau baca bukuku ini? Waktu itu, mana? Boleh sombong, boleh. Kenapa? Sudah habis, sudah selesai, sudah. Boleh bersombong-sombong, bangga-bangga, boleh. Kenapa? Karena sudah selesai. Dia sudah masuk surga, sudah ahli surga. Dia gembira sekali. Tidak ada lagi balasan-balasan lagi di sana itu. Gembira sekali. Ha'umukra'u kitabiyah. Inni yanantu anni walaqin islami. Dulu, ketika aku dunia, aku mengyakin akan dihisab oleh Allah SWT. Makanya aku berhati-hati. Aku tidak membuang-buang waktu. Aku isi setiap kosongan, ada celah di kantor waktu kosong aku baca Quran. Aku isi. Kata Allah, innalaka finnahari sabhan tawila. Aku tahu. Kau di siang hari sibuk, aku tahu, kata Allah. Innalaka finnahari sabhan tawila. engkau sibuk, benar, engkau tersenak kembali, benar. Wadkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtina. Tapi jangan kau jadikan alasan untuk tidak berzikir. Jangan kau jadikan alasan untuk tidak membaca Quran. Jangan kau jadikan alasan untuk tidak mentaati Allah SWT. Ingat, tabattal kata Allah, sempatkan. Sesempitan pun sempatkan, tabattal. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesibukan apapun. Di sini makna bahwa tidak bisa kita atas alasan sibuk lalu kemudian tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menagih semua itu. Allah akan menagih semua itu. Sesibuk apapun itu ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berkata di hari kiamat, kenapa kamu enggak baca Quran? Aku sibuk ya Allah. Sibuk banget aku. Rasulullah, hambaku Muhammad sibuk juga. Dia baca Quran, lebih sibuk lagi aku dari Muhammad. Begitu jawabannya. Allah bilang yang tadi. Hati-hati. Waktu. Semua ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah semua akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala menanti. Kemudian berkumullah, inilah yang disebut dengan hari hisab. Yauma idzin tuqradun. Setelah semuanya menerima buku dengan tangan masing-masing. Ada yang pakai tangan kanannya. Sebagian ada yang menerima dengan tangan kirinya. Kata Rasulullah SAW bahwa ketika dia hendak mengambil lembaran itu dengan tangan kanannya, idhun al-ghuf, artinya tangannya tertekuk, tidak bisa diangkat. Dia mencoba pakai tangan kiri, kok bisa? Akhirnya dia menerima bukunya dengan tangan kiri. Nauzubillah minnah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ada orang-orang yang menerima bukunya dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Ya, alangkah enaknya kalau aku gak hidup lagi. Kenapa kok dapat buku kayak gini? Alangkah enaknya kalau aku dapat buku, sama saja dapat buku pakai kiri. Katanya, lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ini dulu memang aku di dunia enggak pernah yakin akan dihisab. Aku nyantai. Ditegur, aku tenang-tenang saja. Diberi peringatan, aku enggak merasa penting. Ya sudah. Walau terima hisabnya, aku tidak tahu akan dihisab seperti ini. Lalai. Dialah buahnya. Ada seorang, kata Allah, seseorang ketika diangkat tangan-tangannya tidak bisa. Diangkat kirinya bisa, takut menerima lembarannya semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dia sembunyikan tangan kirinya di belakang punggungnya, disembunyikan supaya kitabnya tidak datang kepadanya. Tiba-tiba lembaran itu mendekat, mendekat, mendekat, lalu tiba-tiba turun ke tangan kirinya dari belakang punggungnya, nyampe juga. Diambil, kok nyampe juga? Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Ada orang-orang yang menerima bukunya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, dia juga akan menyesal. Kenapa ini kok terjadi seperti ini? Yad'u thubura, kenapa kok aku begini? Penyesalan tak terhingga. Setelah itu, Allah, hari hisab. Yauma idzin tuqradun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semua akan dihisab. Yang menghisab langsung Allah Subhanahu wa taala. Semua langsung Allah, bukan pakai perwakilan. Tidak, malaikat tidak ikut-ikut, langsung Allah. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Itulah hari yang agung, masing-masing manusia langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kata Allah, inna alaina iyyabah summa inna ilaina iyyabah summa inna alaina hisabah. Semua engkau akan dikembalikan kepadaku, dan aku langsung yang akan menghisab semua kamu itu. Perhatikan, Allah langsung yang menghisab, Allah yang maha mengetahui, tidak bisa dicipta, dan semua ditampakkan. Yauma idzin turadun, la takhfa, la takhfa, tidak ada yang tersembunyi, semua nampak. La takhfa minkum, Allah mengetahui segala yang nampak, dan Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui kemana mata melirik, di balik kaca lipeh mata melirik, Allah tahu. Di balik helm kaca tidak gelap melirik mata, Allah tahu. Semua nampak bagi Allah. Kemudian juga Allah tahu apa yang tersembunyi di balik hati. Wa ma tukhfi sudur, semua nampak bagi Allah SWT. Suatu hari Imam Ali ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Imam, wahai Imam, Ismail dan Azri, izinkan aku berzina, izinkan aku berzina. Kata Imam Ali, silakan, fadhol, silakan. Wah, orang gembira dapat rekomendasi boleh berzina. Wah, dia bertanya, Imam, wahai Imam, fisyar, ada syaratnya enggak? Ada syaratnya. Apa itu? Ibhas al-makanin la yurahu. Ketika kamu hendak berbuat maksiat, cari tempat Allah tidak tahu. Cari. Kalau sudah dapat, langsung silakan kerjakan. Kalau Allah masih tahu, jangan. Kata orang ini, Imam, mana mungkin Allah tidak tahu? Ya sudah, tak kerjain. Karena kamu akan menghadap Allah nanti dari kiamat. Kamu akan langsung mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Perkumpulan ialah penutup dari kajian kita hari ini, dan saya ingin menutup dengan pernyataan seorang sahabat bernama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla'an tuhasan, hisablah dirimu sebelum kelak dihisab di hari kiamat. Artinya sekarang Bapak Ibu sudah mulai mengevaluasi diri, ya. Bikin daftar amal, bikin daftar amal soleh, salat tahajud, salat subuh berjamaah di masjid, doa pagi, salat duha, daftar, baca istighfar satu sekali, semuanya, kita bisa satu sekali, baca bikin daftar. Nanti pas menjelang tidur atau jamnya tidur, oke, apa waktu asar kita tak dibuka, apa yang mau kerjakan? Aduh, tadi ini sholat subuh nggak jamaah di masjid, sholat, aduh, duha lupa tadi, sholat lagi. Kita akan tahu, kita akan tahu bahwa ternyata banyak sekali yang kita tinggalkan, termasuk baca Quran satu juz, belum baca aku. Kita akan tahu. Jangan menunggu hari kiamat untuk menghisab. Sekarang kita hisab, jadi kita hisab. Kata Umar, hasibu anfusakum, ayo segera evaluasi diri kamu, qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab dari kiamat. Wazinu anfusakum qabla an tuzan, sekarang kamu timbang-timbang dirimu, mana lebih banyak yang berpahala atau tidak. 24 jam hitung, zinu, mana lebih banyak 24 jam ini, mana hilangnya, mana sia-sia, hitung. Wazinu anfusakum, hitung. Kata Umar, qabla an tuzanu, sebelum nanti dihitung dari kiamat, ditimbang dari kiamat. Kenapa? Kata Umar, fa innahu akhafu alaikum fi hisabat. Itu akan memperingat kamu ketika nanti kamu dihisab di hari kiamat. Wa tazayyanu bil ardi akbar, dan bersiap-siaplah kamu untuk dihisab dalam hisab yang agung. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Umar membacakan ayat ini. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, yu'radun nas yaumal qiyamah salasa urdoh. Besok di hari kiamat orang-orang akan dihisab dengan proses tiga kali. Fa'amma urdotan fa'idhalu wa'afiha. Tahap pertama dan kedua itu masih boleh berdialog, boleh. Maka ada yang menolak, ada yang berbohong, ada yang begini, ada yang mencari alasan. Aku tidak tahu. Ada seseorang, kata Rasulullah, ada seseorang ditanya, ini bukti-bukti kamu, dosa-dosa kamu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dengan itu. Allah panggil malaikatnya. Ini malaikat yang mencari kamu. Aku tidak percaya dengan malaikat. Lalu kamu mau apa? Aku tidak mau. La uridu illa nafsi. Aku tidak mau kecuali diriku sendiri. Saksi diriku sendiri. Jadi hanya kamu saksinya. Iya, oke. Allah langsung tutup mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah tutup mulutnya. Yang suka cari alasan, yang suka berbohong. Lalu aku bikin tangannya hujan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakinya bersaksi. Tahu bicara. Kaget. Tangan kenapa kau bicara? Aku menjaga kamu, aku mengurus kamu. Ternyata bukan hanya tangan bicara. Wa qalu li junudihim bima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau bersaksi? Aku akan menjaga kamu. Lima syahidtum alaina. Kenapa kau bersaksi? Aku mengurus kamu, aku melindungi kamu, aku menjaga kamu. Kenapa? Qalu. Kulit menjawab, antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai. Allah yang membuat aku bicara. Karena Allah bisa membuat segala sesuatu bicara. Semua bersaksi. Termasuk bumi. Bumi bersaksi. Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari itu bumi berkata. Kata Rasulullah SAW, suatu hadis, Allah membuat bumi bicara. Fa'ala fulan yauma kada fi sa'ati kada al-dhuhri. Si fulan di atas punggungku berbuat demikian, demikian. Semua ada saksinya. Maka tidak mungkin. Inilah masih tahap pertama kedua. Wa amma tsalitsa fa inda dzalika tatayyur sufil aidi. Setelah itu baru kemudian dia mendapatkan ketentuan menerima buku di kanan atau kiri. Inilah proses dari hisab. Nah, perkumpulan. Inilah mungkin pembahasan kita hari ini. Semoga Allah memberkati kita semua. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.